Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita tentunya, dan yang paling utama adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang mulia di sisinya dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Nawaqid al-Islam, ya, yaitu penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembatal keislaman yang keempat, yaitu barang siapa yang ya, meyakini ya, bahwa selain petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam itu ada yang lebih sempurna, ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, yakni ada di antara hukum selain daripada hukum yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu lebih sempurna, lebih bagus, ya, barakallahu fikum, maka dia kafir, ya, maka dia murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, dia lebih memilih, lebih meyakini bahwasanya hukum-hukum taghut, ya, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, yakni hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus, lebih utama, lebih baik. Ya. Barakallahu fikum, maka dia kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, tentunya ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan barakallahu fikum, dan harus sering kita ingatkan ya, bahwasannya ya, tatkala kita membaca pembatal-pembatal keislaman ini tidak semata-mata ya, tatkala melihat fenomena seperti ini langsung kita kafirkan, tidak ya, barakallahu fikum. Misalnya melihat tetangga ya, barakallahu fikum, ya, lebih senang ya, secara zahirnya ya, barakallahu fikum, ya, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kita hanya melihat saja tanpa menelitinya, tanpa mencari tahunya, tanpa bertanya, tanpa menasehatinya, hanya melihat saja, wah, dia kafir, tidak boleh seperti itu, barakallahu fikum. Nah ya, butuh adanya nasihat, butuh adanya pendekatan, bimbingan, barakallahu fikum, ya, penjelasan, ya, cari tahu kenapa dia berkeyakinan seperti itu, barakallahu fikum. Ya, padahal ya, contoh misal ya, dia berkeyakinan bahwasanya hukum ya, undang-undang ya, yang dibuat oleh Belanda dulu yang beberapa hukumnya dianut juga dalam barakallahu fikum negara kita ya, itu lebih bagus daripada hukum Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Presiden saja ya, sejak zaman Soekarno sampai zaman ya, Jokowi pada hari ini, saya belum pernah mendengar bahwasanya berstatement hukum perundang-undangan ini lebih bagus daripada barakallahu fikum ya, daripada Al-Qur'an was Sunnah, daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, belum pernah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ya, kalau ada orang yang mengatakan demikian, wah, dia berlebihan, ya. Barakallahu. Presiden saja tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu, barakallahu fikum. Ya, maka kita berhusnudzon kepada pemimpin kita, kepada presiden kita. Bahwasanya di hati-hati mereka masih meyakini bahwasanya hukum Islam lebih baik daripada segala-galanya. Apalagi presiden kita semuanya muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tidak boleh langsung memvonis tanpa meneliti. Ya, ini adalah sebab. Ya, sebab pasti ada, tetap ada. Ya, barakallahu fikum. Sebab kemurtadan, pembatal-pembatal Islam itu pasti ada, itu hukum Islam. Itu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang terjatuh ke dalamnya, maka kita perlu menelitinya, apa kenapa penyebabnya? Apakah mungkin karena dia tidak tahu, atau mungkin karena dia terpaksa, atau mungkin karena ada unsur-unsur politik di dalamnya? Ya, sehingga dia melakukannya, padahal hatinya tetap yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang terbaik. Ya, maka kita tidak tahu. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu, ya, apalagi pembatalan keempat disebutkan sebagai mani'taqada, barang siapa yang berkeyakinan. Keyakinan ini kan dalam hati. Keimanan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sebagaimana ya, seorang sahabat, ya, tatkala barakallahu fikum, ya, membunuh, ya, seorang kafir, ya, tatkala sebelum dibunuh dia mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian langsung tidak pikir panjang langsung dibunuh. Maka sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW marah. Secara zahir dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sang sahabat ini barakallahu fikum. Nah, memberikan argumen, ya, bahwasanya dia mengucapkan hal itu karena takut dengan pedangku, wahai Rasul. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau telah membelah dadanya, ya, sehingga engkau tahu, ya, isi hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya keyakinan ini butuh pendalaman untuk apa? Untuk memfonis bahwasanya dia seorang kafir ataukah bukan, barakallahu fikum. Nah, Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam saja tidak sembarangan. Berhati-hati. Selama secara zahirnya dia menampakkan keislaman, ya, maka barakallahu fikum, ya. Barakallahu fikum, ya, tidak bisa kita semena-mena untuk menghukumi mereka sebagai kafir. Sebagaimana munafikin bisa hidup di zaman apa? Di zaman Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, hidup di sana. Ya, apakah Rasul memeranginya? Tidak. Kenapa? Secara zahirnya mereka memperlihatkan keislaman. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya, tetap Rasul biasa yang tahu. Namun, ya, bisa terbongkar. Ya, apa yang ada dalam hati itu bisa terbongkar. Ya, tentu pertama dari perbuatan. Ya, dan lama kelamaan betul-betul akan, ya, barakallahu fikum, terlihat. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti Abdullah bin Ubay ibn Salul, Rasul Munafiqin. Ya, tatkala itu, ya, tadinya tidak ada yang mengetahui dia seorang munafik. Lama kelamaan, ya, terlihat karena pergerakannya. Ya, barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti barakallahu fikum tidak mau terjun ke medan jihad di perang Uhud, kemudian membelot dari perang Uhud, kelihatan. Ya, barakallahu fikum. Demikian sebaliknya, bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, secara zahir dia tidak mengikuti perang Tabuk. Tertinggal dalam perang Tabuk, secara zahir dia tidak mengikuti kaum muslimin bersama berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Tapi hatinya apa? Hatinya tetap beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan ini apa? Ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan Ka'ab bin Malik. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan fil din rahimakumullah, masalah hati, ya, masalah keyakinan itu tempatnya dalam hati, maka sulit bagi kita untuk melihatnya, butuh dengan, ya, barakallahu fikum, pendalaman. Ya, na'am, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Ya. Pembatal yang berikutnya, pembatal keislaman yang berikutnya, ataupun sebab-sebab kemurtadan yang berikutnya, Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamisu, pembatal yang kelima, ya, daripada keislaman ataupun sebab kemurtadan yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Ya. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam walaupun dia mengamalkannya, kafara, maka dia telah kafir. Ya, barang siapa benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia benci, tidak suka, walaupun dia beramal dengannya. Ya, walaupun dia beramal, ya, barakallahu fikum, ya, tapi dalam hatinya ada kebencian terhadap syariat tersebut. Ya, maka dia kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau yang keempat, ya, dia betul-betul benci, tidak suka, bahkan meyakini hukum tauhid, hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih bagus daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ini dia benci, tapi dia memperlihatkan benci, tapi dia beramal dengan hukum syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi penuh dengan kebencian, keterpaksaan, ketidaksukaan, barakallahu fikum, maka dia kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka mari kita lihat penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hadzrahullahu ta'ala. Qala syarih hafizahullah al-khamisu min nawaqid al-islam. Ya. Pembatal yang kelima, ya, dari pembatal-pembatal keislaman adalah man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa, didatangkan, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poinnya. Itu apa? Membenci apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Maksudnya apa? Syariat. Ya, hukum-hukum ahkam. Ya, barakallahu fikum. Baik permasalahan tauhid, permasalahan akidah, permasalahan muamalah, permasalahan ibadat. Barakallahu fikum. Dia tidak suka, benci. Ya, walaupun dia beramal, tapi dia benci, ya. Fa bughdhu ma ja'a bihi Rasul riddatun. Ya, maka benci, ya, dengan apa-apa yang diatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam berupa syariat ini, ya, maka ini ada termasuk kemurtadan. Walau amila bihi, walau dia beramal dengannya. Walau dia beramal. Ya, barakallahu fikum. Ini seperti siapa ini? Seperti orang-orang munafik. Ya, barakallahu fikum. Mereka benci dengan syariat Rasul alaihi salatu wasallam, tapi mereka terpaksa beramal dengannya. Ya, barakallahu fikum. Malas sebenarnya mereka beramal, tapi ya harus, karena saya tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, atau ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, ini mungkin ya fenomena yang terjadi, barakallahu fikum. Mungkin kita yang telah mengenal dakwah sunnah, ya, tatkala dewasa, ya, barakallahu fikum, itu biasanya lebih kokoh. Ya, lebih kokoh, mantap kecintaannya terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda halnya dengan anak-anak kita. Ya. Berbeda halnya dengan siapa? Anak-anak kita yang dari kecil memang sudah kita apa, didik dengan sunnah. Ya. Tatkala dia mengenal, ya, beranjak remaja, meranjak dewasa, mengenal kehidupan, ya, contoh misalnya kehidupan barat misalnya, ya, dia lihat mungkin di internet, dia lihat mungkin di TV dan segala macamnya, ya, dia senang berpenampilan seperti itu, ya, barakallahu fikum. Dia senang gaya hidup seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian apa? Tatkala orang tuanya mengajarkan, ya, berpakaian dengan pakaian yang syar'i, pakaian sunnah, barakallahu fikum, dia benci, tidak suka. Nah, ini, ya, ini hati-hati, ya, barakallahu fikum. Ya, nah, tidak suka. Dan tidak sedikit ikhwan fillah rahimakumullah ada, ya, ya, seorang akhwat di rumah dia izin pamit, ya, sama orang tuanya, ya, mau ketemu sama teman-temannya katanya, ya, barakallahu fikum, di luar rumah dia masih pakai hijab syar'i, cadar, ya, masuk mobil temannya, ya takut juga, ya mereka lepas semua, ya misalnya pergi ke mall atau kemana, udah pakai jilbab biasa, ya subhanallah, ya barakallahu fikum. Nah, ya nongkrong di mall misalnya, ya barakallahu fikum, ya bergaul dengan orang-orang umum, ya barakallahu fikum. Kenapa? Tidak suka, dia benci, ya dengan syariat hijab, ya barakallahu fikum. Dia lebih senang kebebasan. Ya, barakallahu. Ini hati-hati. Kalau sampai timbul kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia menjadi bisa kafir, bisa murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai orang tua, ikhwan fillah rahimahumullah, terus memantau perkembangan anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, barakallahu fikum. Naam. Ya. Ya, menjaga, ya, barakallahu, bukan berarti barakallahu fikum, ya tentu ada tahapan-tahapannya. Ya. Mungkin dia sudah mulai beranjak remaja, ya barakallahu fikum, ya beranjak dewasa ataupun sudah selesai mondok misalnya. Barakallahu fikum, bukan tidak boleh kita vonis dia enggak boleh pegang HP total sampai engkau nikah nanti, enggak boleh. Enggak juga. Karena memang perkembangan zaman ini luar biasa, barakallahu fikum. Ya. Perlu kita memperkenalkannya, ya agar apa? Agar dia bisa mengontrol dirinya. Bayangkan kita larang dia keras sekali, ya barakallahu fikum, tapi dia apa? Menipu kita di tempat yang lain. Ya barakallahu. Tentu ini nanti kalau anak-anak kita masih barakallahu fikum, na'am, masih kecil, ya masih belum baligh, ya masih banin misalnya SD, SMP, SMA, ya barakallahu fikum, ya, itu masih dalam pantauan kita, ya barakallahu fikum. Setelah, kalau dia sudah mondok, sudah selesai marhalah dalam sekolahnya misalnya, ya barakallahu fikum, tidak masalah, tapi tetap nasihat terus demi nasihat, karena memang perkembangan zaman ini barakallahu fikum, naam, ya bagaikan, ya barakallahu fikum, ya pisau bermata dua. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia bisa sangat bermanfaat, tapi dia juga bisa sangat menghancurkan, barakallahu. Nah, sehingga penting bagi kita, barakallahu fikum, untuk saling nasihat-menasehati dalam perkara ini, barakallahu fikum. Saling mengingatkan, barakallahu fikum. Nah, karena inilah ya tantangan Ahlus Sunnah ya dengan ya 6 modernitas ya. Ya, zaman, perkembangan zaman. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Jadi itu, ya hati-hati. Ya, dengan sebuah kebencian terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengamalkannya, tapi ada rasa benci yang sangat, ya, maka hati-hati. Ya, ini sebab dia bisa keluar daripada agama Islam, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan sisi pendalilannya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala katakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ya. Yang demikian itu, ya karena mereka membenci, ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ya berupa syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan amalan-amalan mereka. Ya. Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Allah tidak terima amalan-amalan mereka. Jadi berarti siapa ini? Orang yang tidak diterima amalan-amalannya. Kafir. Ya. Orang yang murtad. Hiyal bughdu. Ya. Yang namanya al-karahah adalah al-bughdu. Yaitu apa? Benci, membenci, kebencian. Al-karahah maksudnya maknanya sama dengan bughdu. Ya, dengan ya bughdu yaitu kebencian, barakallahu fikum. Hadza riddatun, ya ini adalah kemurtadan, walau amila bihi, walaupun dia beramal dengannya, ya. Naam, bisa jadi dia beramal, ya dia barakallahu fikum, naam, misalnya mohon maaf, ya dia beramal memanjangkan lihiyahnya, dia mengangkat celana di atas mata kaki misalnya, penampilan sehari-hari. Ya kalau yang wanitanya dia berhijab, berniqab, barakallahu fikum, na'am. Ya, tapi dari lubuk hati yang paling dalam dia sangat membenci akan hal ini. Malu aku kok jenggotan sendiri sih? Kok celana aku cingkrang sendiri? Ya, di tengah masyarakat, malu aku kok aku cuma pakai cadaran sendiri? Ya. Syariat apa ini? Ya. Gak pantas kayaknya syariat ini diterapkan pada zaman ini. Subhanallah. Benci dia. Tapi dia beramal. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahu. Jadi amalan yang dilakukan itu sia-sia. Ya, sia-sia. Dia memanjangkan lihahnya, dia mengangkat celana di atas mata kaki, dia ataupun wanita yang memakai niqab, sia-sia sudah. Kenapa? Ada kebencian dalam hatinya, tidak dianggap di amalan itu, barakallahu fikum. Nah. Ya. Fa innahu ya. Yakfuru. Ya. Maka sungguh dia kafir. Ya, orang yang memiliki kebencian walaupun dia beramal dia kafir. Bughduhu fil qalbi kufrun. Kebenciannya yang ada di dalam hati itu adalah yang membuat dia kafir. Ya, menjadi sebuah kekafiran. Walau kana ya'malu bihi fil zahir. Walaupun dia mengamalkannya secara zahir, secara nampak, secara lahir. Ya, tapi kalbunya tersimpan kebencian, maka tidak diterima amalan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sebutkan tadi, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari syariat agama Allah ini, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Tidak Allah anggap, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, inilah pembatal keislaman yang kelima, barakallahu fikum. Singkat, ringkas, ya, barakallahu fikum. Jadi difahami ya, insyaallah, ya. Ada kebencian yang mendalam terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia terpaksa beramal dengan. Ya, biasanya wujud daripada kebencian itu sering berkeluh kesah dengan syariat ini. Seolah benci banget dengan syariat ini. Ya, kalau orang benci kan ngedumel, ngomel, ya, enggak suka, mengeluh. Ya, barakallahu fikum. Ya, hati-hati. Yang diamalkan itu tidak diterima oleh Allah dan pelakunya bisa kufur. Barakallahu. Nah, dengan ini kita selesai dari pembatal keislaman yang kelima. Kalau masih ada waktu kita lanjut kepada pembatal keislaman yang berikutnya, yaitu yang keenam, barakallahu fikum. Nah, as-sadisu qala rahimahullahu taala as-sadisu, berkata al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pembatal keislaman yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli au thawabillahi au iqabihi kafara. Ya, barang siapa yang mengejek, memperolok-olok, ya, dari agama Rasul alaihi salatu wassalam, atau barang siapa yang mengejek tentang pahala Allah Subhanahu wa taala, ganjaran Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang mengejek, memperolok-olok iqabnya Allah, adabnya Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kafara, maka dia telah kafir. Ya, ini seringnya biasanya dalam apa, dalam candaan. Ya, mengejek, memperolok-olok syariat, memperolok-olok pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula memperolok-olok azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka mari kita simak penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah, as-sadisu min anwa'i ridda. Ya. Yang keenam dari macam-macam kemurtadan ataupun jenis-jenis kemurtadan, ya. Al-istihza'u bima anzalallah. Mengejek ataupun memperolok-olok apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Au bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mengejek ataupun memperolok-olok sesuatu dari apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Walau kana minas sunani wal mustahabbat. Walaupun yang diperolok-olok itu dari perkara-perkara yang sunnah. Ini maksudnya perkara-perkara sunnah, yaitu perkara dalam bab fikih, bukan wajib. Ya, maksudnya sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ini maksudnya sunnah ini. Ya, perkara-perkara sunnah. Wal mustahabbat, dan perkara-perkara yang boleh-boleh saja, perkara yang mubah dalam syariat ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Barang siapa yang memperolok-olok ini, ini bahaya. Ya. Ya, kalau yang wajib, oh jelas, ini yang sunnah saja. Yang hukumnya sunnah dalam bab fikih. Ya, barakallahu fikum. Atau perkara yang mustahab, yang boleh-boleh saja dilakukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kita perolok-olok. Ya, maka hati-hati. Ya, ini bisa membuat kita murtad keluar daripada agama Islam. Contohnya kata Syekh Hafizahullah, kasiwati. Ya, seperti bersiwak. Ya, bersiwak kan hukumnya sunnah. Ya, kalau diamalkan berpahala, kalau tidak diamalkan ya enggak masalah. Ya, barakallahu fiik. Diejek, soalnya ih kayak tukang makan kayu. Ya, misalnya barakallahu fiik atau ih apa? Jijik. Ya, barakallahu fikum, sehingga buat tertawa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ini hati-hati. Wa qassis syarib, atau ya, memotong kumis. Ya, dia maksudnya ingin menjalankan sunnah hamba Allah ini. Ya, merapikan kumisnya, tapi diejek. Ya. Ya, oh apalah, banyak diejek. Ya, barakallahu fikum, diperolok-olok. Ya. Padahal apa dia merapikan? Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian au aqdi sya'ril ibti, atau mencabut bulu ketiak. Ya. Ini perkara-perkara yang sering jadi diperolok-olok nih. Ya, hati-hati. Nah, ini ada dalilnya, ada sunnahnya ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa taqlimil adhafir, dan memotong kuku. Ya, barakallahu fikum. Nah. Idza stahza'a bihi sara kafiran. Apabila ada seorang yang apa? Memperolok-olok, mengejek ya dengan syariat-syariat disebutkan dari contoh-contoh tadi, barakallahu fikum, maka dia menjadi seorang yang kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan tentunya ikhwan fil din rahimahullah, begitu banyak syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang diperolok-olok, yang diejek-ejek, barakallahu, mungkin kita sudah pernah mengalaminya. Ya. Yang lebih mengerikan barakallahu fikum, seorang dai menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahan olok-olokan, bahan candaan. Ini hati-hati nih. Kita nasihati kepada siapa? Kepada keluarga kita yang suka dengan nonton ustaz-ustaz yang hobinya ngelawak. Hati-hati. Ya, senang karena lawakannya bisa buat tertawa. Hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, mengolok-olok nerakanya Allah, mengolok-olok surganya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahan tertawaan, barakallahu fikum. Hati-hati. Ini agama Allah Subhanahu wa taala, bukan permainan, bukan untuk dibuat candaan. Barakallahu fikum. Tatkala diingatkan dengan surga, maka harapkanlah itu agar kita mendapatkannya. Maka tatkala diingatkan dengan azab, dengan neraka, takutlah engkau daripadanya agar kita terhindar daripadanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan fenomenanya ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, berapa banyak barakallahu fikum kaum muslimin lebih senang mendengarkan ceramah, kajian-kajian yang penuh dengan canda tawa. Ya. Ini apa bedanya dengan nonton lawak? Ya. Barakallahu fikum. Apa bedanya dengan nonton apa silakan stand up comedy? Ya, barakallahu fikum, dia bicara tapi munculnya untuk lawak. Ya, barakallahu. Tapi ini lebih parah. Kalau mungkin stand up komedi lawakan, mereka memang bercanda dengan perkara-perkara yang dalam kehidupan sehari-hari, bukan syariat. Tapi seorang dai, seorang ustaz, dia berdakwah, dia bahan materi candaannya itu apa? Syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengerikan ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Ya. Ancamannya adalah dia bisa murtad keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya, harus kita ingatkan. Ya, misalnya ada keluarga kita mungkin yang masih awam, barakallahu fikum. Tiba-tiba nyetel TV, atau melihat HP, wah saya senang tidak ini, masya Allah lucu sekali orangnya. Ya, subhanallah, hati-hati. Lucunya bagaimana ini? Ya, barakallah, apa lucunya bagian lucunya? Ini loh, barakallah fikum ketika apa? Ketika ada orang, barakallah fikum, ya, naam, masuk neraka misalnya. Ya, ketika nanti di hari kiamat, ya, barakallah fikum, ada seorang, ya, yang hitam legam, ya, naam, dia datang, ya, di antara surga dan neraka. Kemudian tiba-tiba malaikat datang, stop dulu. Kamu dari mana ini? Ya, saya dari negeri Afrika. Ya, mukanya serem. Ya, ya, kamu banyak dosamu ya? Iya. Ya, stop. Dah, kamu nggak usah masuk neraka. Sini aja, bantu saya jaga neraka. Ini cadangan, tapi apa? Tapi ini mempermainkan neraka. Ya, syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala mempermainkan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak butuh akan bantuan. Ya, barakallahu fikum, bahaya. Ya, qani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga jangan sampai kita terlarut juga. Enggak kok Ustaz, saya maksudnya ingin dengar lawaknya aja, ingin dengar candaannya aja. Enggak, saya enggak yakin tuh. Hati-hati pertama seperti itu, lama-lama suka, senang, sering lihat, ya tatkala capek, ya barakallahu, lihatlah Ustaz inilah. Ya, kan saya mau nyari lucunya aja. Lama-lama jadi senang, jadi kagum, bahaya, terseret. Ya, ataupun lawakan Ustaz ini dibawakan ke majlis-majlis kita. Ya subhanallah. Ya barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Ad-dalilu 'ala dzalik qauluhu ta'ala." Ya. Dan dalil ya yang menunjukkan kepada hal tersebut, barakallahu fikum, ya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah ayat ke 65 sampai 66. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un ya la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh apabila engkau ya barakallahu fikum bertanya kepada mereka, ya, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya pasti mereka akan menjawab, kami hanya bergurau dan bermain-main saja ya dengan syariat agama Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai nabi, ya abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, ya kalian itu memperolok-olok, kalian itu mengejek, ya barakallahu fikum, la ta'tadhiru, janganlah kalian meminta udur. Apa tadi udurnya? Enggak kok, saya cuman ini aja kok, cuman dengar ustadznya aja kok, ya padahal dia juga menertawakan candaan ustadz tadi, dia ikut larut seolah dia ridho ya dengan candaan tersebut, ya barakallahu fikum, ya jangan cari-cari alasan, ya janganlah kalian meminta udur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, barakallahu fikum. Nah, ya. Wala kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Falladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul, ya, fardhan aw wajiban aw sunnatan, fa innahu yakunu murtaddan 'anid-din al-Islam." Ya. Maka ya, orang yang memperolok-olok, mengejek ya, sesuatu dari apa-apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, baik yang hukumnya fardu atau yang hukumnya wajib, ini maknanya sama, fardu dan wajib, atau yang hukumnya sunnah, ya barakallahu fikum, fa innahu yakunu murtaddan, ya maka dia akan murtad, keluar daripada agama Islam, murtaddan 'ani dinil Islam, keluar daripada agama Islam, ya barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimahumullah, hati-hati. Ya, mungkin hari ini kita tidak, wah saya enggak usah. Tapi, ya, berawal dari riba terhadap lawakan, candaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, berawal dari riba, Ya, na'udzubillah min dzalik, bisa terseret kepada perkara yang mengerikan, barakallahu fiik. Dan ini fenomena ada di sekitar kita, barakallahu fiik. Ya, ada di sekitar kita. Ya, barakallahu fiik. Sehingga tatkala kita punya family, punya keluarga, barakallahu fiik, ingatkan. Ya, misalnya diajak ke pengajian ini, wah, mau aku ke pengajian itu, oh serius banget. Ya, serius-serius. Ya, bahas kitab lagi. Aduh, enggak. Saya ini mau ngaji itu mau hilangkan stres, capek saya bekerja. Kok usah ngaji kalau gitu, nonton aja lawak. Nonton aja humor, nonton aja stand up komedi. Enggak usah dong dengar pengajian, jawab berdalih dengan mau ikut pengajian tapi engkau hanya ingin tertawanya. Engkau hanya ingin barakallahu fikum. Naam, apa? Senang-senangnya. Ya, barakallahu fikum. Ingat. Ya, sesuatu yang didakwahkan dengan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu tidak akan memberikan keberkahan. Ya. Seorang dai yang berdakwah dengan kelucuan, ya, barakallahu fikum, dengan canda tawa, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi membawa ayat-ayat Allah, membawa syariat Allah untuk diperolok-olok, untuk dijadikan ejekan, untuk dijadikan canda tawa, barakallahu fikum. Ya, hati-hati. Ya. Tidak akan barokah. Mungkin nggih-nggih, naam-naam, iya-iya di majelis. Ketanya sih, keluar itu sudah selesai. Ketika ditanya, tadi apa pengajiannya? Wah, Masya Allah, lucu sekali itu saja. Ya. Apalagi yang paling diingat itu, Pak. Ya, materi-materi yang lucunya tadi. Itu yang paling teringat dalam benaknya. Tapi ilmunya, enggak ada. Enggak akan diingat, barakallahu fiik. Beda halnya tatkala kita mencari ilmu karena kesungguhan ingin mengangkat kejahilan ini. Aku ingin tahu ini tentang tauhid. Ya. Aku ingin tahu ini tentang kesyirikan. Aku ingin tahu ini tentang pembatal-pembatal keislaman. Aku ingin tahu bagaimana cara sholat. Bagaimana cara berwudu. Ya. Terkadang ada orang gengsi. Kamu mau kemana? Mau ta'lim. Ta'lim apa? Itu sifat sholat Nabi. Elah. Udah gede kok masih belajar sifat apa? Belajar cara sholat. Ya. Udah gede lu, gak malu kamu. Ya subhanallah. Ya. Ilmu itu tidak barakallahu fikum, na'am. Tidak ada apa batas usia. Ya, justru makin lanjut usia kita, makin harus kita meneliti ibadah kita sesuai sunnah ataukah tidak. Apalagi ibadah yang sudah terdoktrin dari zaman nenek moyang kita. Ya, itu perlu kita teliti lagi. Sudah sesuai sunnah kah? Ataukah tidak? Ataukah belum? Ya, barakallahu fikum. Jangan gengsi, jangan malu. Tatkala menghadiri, mau kemana? Mau taklim. Taklim apa? Taklim kitab tauhid. Taklim apa? Taklim pembatal-pembatal keislaman. Taklim apa? Taklim akidah. Ya. Kok kayak kajian kalian itu kok kayak kalian ragu terhadap agama sih? Belajarnya akidah. Akidah kita ini muslim. Muslimin kita ini. Kenapa ragu? Subhanallah. Ini syubhat ya. Nah. Ya. Seolah-olah belajar akidah itu kita tuh ragu dengan agama kita. Saya butuh belajar lagi. Padahal ikhwan fiddin rahimahumullah, seorang yang sudah paham ilmu tentang akidah, dia belajar lagi untuk terus istiqamah. Ya. Barakallahu fikum. Terus bisa berpegang dengan akidah yang sahihah. Ya. Tidak akan pernah merugi. Barakallahu fikum. Bayangkan ikhwan fiddin rahimahumullah. Di al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya, di Arab Saudi, ya, para ulama itu membuka kajian-kajian dasar seperti ini. Usul salaha. Ya, barakallahu fikum. Qawaidul arba. Ya, kashfus syubhat. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab itu jadikan kitab dasar. Ya, ini yang dipelajari anak-anak SD di sana, dia apa? Di Arab Saudi. Jadi kurikulum anak-anak SD di Arab Saudi ini kitab-kitab yang kita baca ini. Ya, barakallahu fikum. Tapi para ulama mengkajinya lagi dan yang pesertanya siapa? Profesor, doktor, ya barakallahu fikum, insinyur, dokter, ya dari bidang kesehatan itu di majelis. Ya, mereka tidak malu mempelajari kitab-kitab dasar kitab anak SD-nya orang-orang Arab ini, orang Arab Saudi. Ya. Lah kita bukan orang Arab, barakallahu fikum. Nah, sudah pernah belajar, misalnya kita tauhid sekali dua kali merasa sudah apa? Aduh, kita butuh tauhid lagi. Ya subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang namanya ilmu itu harus diulang, dimurojaah. Ya, barakallahu fikum, agar terus menempel dalam hati, Tujuannya apa? Agar kita istiqamah. Ya. Terus berpegang di atas akidah yang sahihah. Karena berapa banyak syubhat yang ada dalam kehidupan dunia ini yang akan terus menyambar keyakinan kita, keimanan kita, akidah kita. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, ya ini ya sebuah pelajaran yang besar yang bisa kita ambil barakallahu fikum ya dari al-Imam Muhammad bin Juhab rahimahullah, demikian pula yang mensyarah kitab beliau yaitu Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya masih dalam apa? Pembatal keislaman yang keenam. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.